بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كان على هديه اقتفى أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى yang menciptakan makhluknya tentu yang paling tahu mana yang terbaik bagi mereka, mana kemaslahatan untuk hidup mereka. Dari sekian perintah Allah untuk kemaslahatan mereka, Allah perintahkan mereka melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah, saling bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Para ulama tafsir seperti Tabari sebutkan rahimahullah, ada sedikit perbedaan apa yang dimaksud dengan urusan ini, yang Rasulnya diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Di kalangan mereka ada yang mengatakan musyawarah dalam makayidul harb, dalam taktik dan peperangan, bagaimana, kapan menyerang, lewat mana, seperti apa caranya dan seterusnya ketika bertemu dengan musuh. Hal itu Allah syariatkan guna menyenangkan atau membuat senang hati para sahabat. Mereka dianggap, diambil pendapatnya, dimusyawarahkan perkara itu dengan mereka. Selain itu untuk menguatkan agama mereka, dengan mereka menyadari bahwa mereka termasuk orang yang didengar, orang yang pantas dan berkompeten diambil pendapatnya, diperhitungkan, walaupun padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi Rasul-Nya dengan wahyu dan segala yang Allah tentukan untuk Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah terbimbing dengan wahyu Allah. Namun demikianlah sebagai tasyri', syariat bagi umat, Rasul pun diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dengan mereka. Wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam perkara ini para a'immah menyebutkan Ada juga yang menafsirkan urusan di dalam ayat syawirhum fil amr, dalam pengurusan dan pengaturan dakwah dan segala sesuatu yang terkait dengan agama ini, untuk diketahui mana yang paling benar atau lebih dekat kepada kemaslahatannya. Karena ini ayat menjelaskan tentang keutamaan dan fadilahnya bermusyawarah. Demikian disebutkan oleh Dhahhak Ibnu Muzahim. Ada juga di kalangan salaf yang menafsirkan Allah perintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perkara yang memang Allah syariatkan dan Allah anjurkan untuk itu dimusyawarahkan dengan mereka. Padahal Allah telah mencukupi Rasulnya dengan segalanya wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Ini sebagai kuduah, contoh dan toladan bagi mukminin kepada imam terbesar mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ayat sesuai dengan Asy-Syura pula ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Ketika Allah memuji kaum mukminin, salah satu yang Allah sebutkan bahwa sifat mereka selalu bermusyawarah di antara mereka. Demikian mukminin yang mengerti iman dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu aman, terjaga mereka dari fitnah dan tipuan godaan syaitan yang ingin menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah syariatkan perkara ini kepada mereka. Musyawarah disebut musyawarah artinya mengambil, mendengar pendapat dari orang lain seperti, atau terambil ini dari kata bahasa Arab, syurtuddabah, ketika kamu mengeluarkan binatang ternak yang kamu miliki dari tempatnya. Syurtul asl atau asyartul asl disebut demikian ketika kamu memeras atau mengeluarkan madu dari rumahnya, rumah madu, rumah lebah. Makanya kemudian disebut musyawarah, kamu keluarkan, kamu ambil apa yang menjadi pendapat atau arahan dari saudara-saudaramu yang lain, mukminin. Rasulullah SAW tentu orang paling sempurna akalnya, orang yang paling matang pendapatnya, bagaimana tidak wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun diwajibkan kita untuk taat kepadanya, kita senang ataupun tidak kita senangi. Itu pun Allah perintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam sebagai uswah bagi umatnya untuk bermusyawarah dengan mereka. Dalam perkara-perkara tadi yang telah disebutkan oleh mufassirin yang memang patut untuk dimusyawarahkan. Kata Hasan rahimahullahu ta'ala, Allah maha tahu bahwa Allah tidak membutuhkan musyawarah satupun dari makhluknya untuk kepentingan Rasulnya, untuk kemaslahatan Rasulnya, karena Allah sendiri maha tahu dan maha bijak dan segala-galanya. Namun untuk menjadi sunnah, contoh dan toladan bagi umat Rasul, maka Allah perintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah dengan mereka. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, tentu yang paling tahu suaminya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan, ma ra'aitu rajulan akthara istisyaratan lirrijal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah tahu seseorang yang paling sering, paling banyak bermusyawarah dengan yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul dengan segalanya tadi, wahyu diturunkan, akalnya paling sempurna, pendapat dan fikirannya paling matang, paling bijak. Itu pun kata Aisyah, tidak pernah aku dapati orang yang lebih sering, lebih banyak bermusyawarah dari Rasul SAW. Beliau yang paling banyak, paling sering dalam banyak urusan, beliau musyawarahkan hal itu dengan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Athiyyah rahimahullah, musyawarah termasuk dari kaidah-kaidah syariat yang mulia. Kaidah penting, dasar pijakan dalam syariat, termasuk azaimul ahkam, hukum yang azimah, yang kokoh dan teguh bagi seorang alim. Oleh karenanya kata Ibnu Athiyyah, man la yastashir ahlal ilm wad-din fa'azluhu wajib. Yang tidak bermusyawarah dengan orang yang berilmu, yang tidak bermusyawarah dengan ahluddin yang faham agamanya, maka wajib orang seperti ini untuk disingkirkan. Jalan sendiri, maunya sendiri, menganggap dirinya cukup dengan apa yang dia jadikan kesimpulan sendiri, merasa cukup dengan pendapat pribadinya, jalan sendiri, tidak mau bermusyawarah, tanya kepada orang yang berilmu, bermusyawarah dengan orang yang faham agama, lah, bahkan tidak mau diajak bermusyawarah, dan tidak mau pernah datang, tidak pernah mau datang, jika diajak bermusyawarah. Yang semacam ini, kata Ibnu Athiyah, yang wajib disingkirkan, tidak boleh punya posisi dan tempat dan menunjukkan kebodohannya. Ingat Aisyah katakan, Rasul yang seperti itu pun paling seringnya orang bermusyawarah. Waman anta, waman nahnu, siapa kamu, siapa kita? Kemudian gak mau bermusyawarah, gak mau diajak berunding, diajak rapat, diajak ijtima', jalan sendiri. Ana sudah menganggap ini yang terbaik, ini pilihan ana, ini sudah pendapat ana. Tidak menggubris, tidak mau tahu, cuek dengan saudara-saudaranya. Bukan demikian akhlak mukminin. Bukan demikian Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya. Kata Ibnu Athiyah, hadza ma la khilafa fi. Bahkan tentang ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa musyawarah itu memang kaidah syariat, tonggak dan penopangnya hukum, dan yang tidak bermusyawarah dengan ahlul ilm wa ahlul din ma'zul, disingkirkan. Seperti yang Allah sebutkan dalam Asyura, pujian kepada mukminin, wa amruhum syura bainahum, bahwa mereka selalu bermusyawarah dalam urusannya. Seorang Arabi Badui dengan kepolosannya, dengan keterbatasan akal dan pengetahuannya, mengatakan, aku gak pernah tertipu dalam urusan ini, gak pernah mendapatkan kerugian atau ini. Ketika dia ditanya bagaimana mungkin itu, kata dia, aku tidak pernah lakukan sesuatu kecuali aku musyawarah dulu dengan para sahabatku, sehingga tahu segala sesuatu itu dari segala sudut dan sisinya. Kata Imam Ibnu Khuwaizmindad rahimahullah, bahkan pemerintah pun wajib bermusyawarah dengan para ulama untuk dilihat mana yang maslahatnya besar, itu yang diambil sebagai keputusan, mana yang mafsadahnya lebih banyak untuk dihindari, dan perkara-perkara yang muskil, yang rumit dan sulit bagi mereka, dipecahkan bersama dengan musyawarah pada para ulama. Demikian pula orang-orang yang menjadi tokoh atau orang penting di masyarakatnya, bermusyawarah untuk memakmurkan negerinya, bermusyawarah untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan dalam urusan hidup mereka. Makanya dikatakan, ma nadima man istasyar, tidak akan menyesal orang yang telah bermusyawarah dengan yang lain, terutama yang uqala, yang hukama, berilmu, bijak, arif, santun, berpengalaman. Disebutkan pula, man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Tidaklah orang itu ujub, bangga dengan dirinya sendiri, kecuali pasti akan sesat. Mana dimamani istasyar, enggak akan nyesal kalau orang itu mau bermusyawarah. Telah dia lakukan musyawarah dengan yang lain. Karena segala mulabasat, segala sudut pandang dalam permasalahan tertentu dikupas dan dibahas bersama. Kalau begini bagaimana? Oh jangan, nanti kalau ini begini, lebih baiknya begitu, tapi nanti dampaknya seperti ini, bagaimana supaya terhindar? Ini bagaimana? Dan itu enggak mungkin bisa kamu pecahkan sendiri dengan musyawarah yang lain punya pendapat, dia tunjukkan sudut pandang yang tersamarkan bagimu, akan dia sampaikan padamu perkara yang itu luput dalam penilaianmu. Segalanya dibahas bersama, dicari mana kemaslahatan yang paling besar, mana mafsadah untuk dihindari, maka enggak akan nyesal. Tidak akan menyesal. Beda orang yang tidak mau musyawarah, jalan sendiri. Giliran nanti kepentok dengan sesuatu yang tidak dia perhitungkan sebelumnya, karena dia sendiri jalan. Atau tidak mau bermusyawarah dengan orang yang berilmu, yang paham agama, yang pengalaman. Ternyata terbentur dengan sesuatu. Aduh, sekarang ini apa ini? Ketabrak sesuatu yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Ternyata itu terjadi. Seandainya anak gak ambil keputusan ini. Seandainya kemarin aku berbuat begini. Seandainya kemarin seperti ini. Nyesel. Karena tidak ada dalam perhitungan dia. Tidak ada dalam benak dan pikirannya kalau itu akan terjadi. Dia sendirian. Tidak akan itu terjadi kalau dengan musyawarah. Segala sudut permasalahan akan dibahas. Segala sisinya akan dimusyawarahkan. Selain daripada itu, tidak ada yang akan mencela dan menyalahkan kamu. Karena itu hasil bersama dimusyawarahkan. Lain kalau kamu jalan sendiri, ternyata kamu kesandung, ternyata kamu terpeleset, jatuh dalam suatu kesalahan dan kejelekan, kamu akan dicela dan dituding macam-macam. Kamu, gara-gara kamu, karena kamu begini, karena kamu mau nyalakan siapa? Di dirimu sendiri. Kalau itu musyawarah, gak mungkin ada yang nyalakan itu semua. Itu kesepakatan bersama. Makanya musyawarah sifat dan menjadi akhlak kaum mukminin yang Allah perintahkan kepada mereka. Kata Imam Rabi' Ibnu Anas rahimahullah, kanat sadatul Arab idza lam yushawiru fil amr syaqqa alaihim. Bahkan pemimpin-pemimpin Arab dulu, kalau mereka tidak musyawarah dalam urusannya, akan berat menghadapi sesuatu. Sulit. Gimana ini sekarang? Apa jalan keluarnya? Bagaimana cara memecahkannya? Ini sekarang menghadapi problem. Ada masalah sekarang. Jadi berat baginya. Karena dari awal tidak dia selesaikan dengan musyawarah. Dengan orang-orang yang berilmu dan mengerti. Agar selamat mukminin dari segala resiko, mafsada, agar terhindar mukminin dari segala konsekuensi, kerugian, maka Allah mensyariatkan kepada mereka untuk mereka itu bermusyawarah dalam urusannya. Di Bukhari rahimahullah beliau bawakan ayat ini, usyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum, dalam kitab Al-Iqtisam bil kitab was sunnah, salah satu kitab dari kitab-kitab Bukhari di sahih. Berpegang teguh, beramal istiqamah dengan Quran dan sunnah. Beliau bawakan ayat ini, kata Hafidh rahimahullah, untuk mengajarkan kepada kita bahwa akan sulit bagimu istiqamah, akan berat bagimu berpegang teguh dengan Quran dan sunnah tanpa adanya musyawarah. Tanpa adanya musyawarah dengan yang lain, ahlul ilm, ahlul din, kata Ibnu Athiyah. Enggak mungkin kamu jalan sendiri. Terlebih ini perkara berat, perkara dakwah, butuh masukan, butuh sharing dengan yang lain. Nah, agar kemudian mukminin lebih mudah bagi mereka i'tisam, berpegang teguh dengan Quran was sunnah, lebih mudah bagi mereka istiqamah dalam agama Allah, dimusyawarahkan urusan mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, al-mustasyar mu'taman, orang yang diajak musyawarah, yang diambil pendapatnya, yang kamu ajak berunding, mu'taman adalah orang yang amanat. Amanat terpercaya dalam agamanya, terpercaya dalam keilmuannya, dan itu kata Ibnu Hibban tidak akan ada kecuali pada seorang yang aqil, orang yang berakal. Akal yang dimaksud bukan sekedar akal yang dimiliki manusia. Semua orang punya akal. Tapi yang dimaksud akal yang matang. Akal yang dengannya dia bisa menimbang mana maslahat, mana mafsadah, mana yang terbaik, mana yang agar terhindar dari kerugian dan kerusakan dalam kehidupannya. Kata Hasan al-Basri, wa ma kamula dinumri'in ma lam yakmul aqluh, Dan agama orang tidak akan sempurna selama belum sempurna akalnya. Dalam artian tadi, mikir segala sesuatu itu difikir. Bukan keputusan sesaat karena kebodohannya. Bukan keputusan sesaat karena emosinya. Ceprat, ceprot, bicara semaunya. Tindak tanduknya pun begitu, berbuat ini, berbuat itu. Tidak ada musyawarah, tidak ada berunding, tidak ada mau tanya, tidak mau dimusyawarahkan. Nah, menunjukkan tumpulnya akal dia, dan itu pertanda lemahnya agama dia. Seperti Hasan sebutkan, rahimahullah. Akal penting, dan tidaklah disebut akal itu akal kecuali karena dia yaqil sahibahu. Aqala, akal itu dari aqala yaqilu. Makna asalnya pengikat, pengekang. Kamu tahu orang Arab pakai kutroh, ya. Merah itu orang Saudi. Di atasnya ada tali hitam. Tali itu disebut iqal, karena mengecangkan supaya tidak kesana kemari imamahnya. Onta, kalau sudah duduk, supaya tidak ngamuk, supaya tidak ini, karena kakinya dilipat begini oleh pemiliknya orang Arab, dimasuki tali biasanya dari kait, tali ban atau semisalnya. Seperti gelang dimasukkan begini, sehingga gak bisa berdiri dia. Tali ini namanya iqal, dikekang. Akal disebut akal karena dia mengekang orangnya dari hal yang buruk. Akal disebut akal karena akan menuntun orangnya kepada mana yang baik, mana yang maslahat. Nah, dan itu akan lebih sempurna ketika dia musyawarah dengan yang lainnya. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, sifat seorang mustasyar dalam perkara-perkara dunia sekalipun, aqil, dia berakal, mujarrab, berpengalaman, dan itu punya nilai tersendiri. Bukhari riwayatkan di Adabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud, Al-Halim atau Innamal Halim Dhu Tajribah. Orang yang santun, yang bijak, itu yang punya pengalaman. Karena dari pengalamannya itu dia belajar, sehingga bisa membimbing kamu. Saya mau begini, mau berbuat, oh jangan, gak baik, nanti gini loh akibatnya. Dari mana dia tahu? Karena dia berpengalaman, sudah pernah merasakan seperti apa itu, sehingga dia bisa menghindar, tahu ini akan terjadi seperti ini, lebih baik kamu begini, begini. Santun orangnya, akan bijak. Aku mau berbuat begini, aku mau ambil keputusan begini. Jangan, akhi. Sudahlah, percaya. Rugi kamu nanti. Kamu akan begini. Arif. Dalam dunia saja begitu. Dagang misalnya, dia pengalaman. Enak kamu musyawarah dengan dia. Ana mau nyoba dagang. Dagang apa kamu? Ana mau coba keliling ini, jual ini, barang ini, apa namanya, misalnya minyak wangi kah, atau obat, atau apa. Dengan cara begini, oh jangan. Wis ta lah percaya, enggak laku, enggak laku. Dari mana dia tahu? Ana pengalaman puluhan tahun di dunia itu ya, akhi. Enggak mungkin bisa kamu lawan, ini orang pengalaman. Nurut toh akan baik. Selamat kamu. Dengan orang yang berpengalaman seperti ini. Dan bidang-bidang yang lainnya. Pengalaman. Dan itu menentukan kearifan seseorang. Seperti yang Ibnu Mas'ud katakan. Celakanya ketika kamu berjalan sendiri, kamu tentukan sendiri, atau bersama orang-orang yang selevel dengan kamu, tidak kamu musyawarahkan itu dengan orang yang ahlul ilm wa ahlul din wa ahlul tajarib, ilmu, agama, dan pengalaman yang cukup lama, kamu akan merugi. Kamu akan nyesel nantinya. Kamu akan hadapi problem, akan kamu hadapi masalah di kemudian hari. Dan sekali lagi, itu menunjukkan tumpulnya akal seseorang. Demikian As-Si'di rahimahullah meringkas bahwa musyawarah itu penting dalam segala perkara yang memang butuh dan pantas untuk dimusyawarahkan. Banyak faidahnya, banyak kemaslahatannya, dunia maupun terlebih din dalam urusan agama, yang itu tidak mungkin dibatasi kebaikannya, artinya karena banyaknya maslahatnya. Dengan demikian, kata Si'di, musyawarah termasuk ibadah. Dengan kamu musyawarah, kamu bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirimu kepada Allah. Jangan kamu kira itu sekedar aturan yang membosankan. Jangan kamu kira itu maunya pengurus saja. Sumpek, bosan saya. Lari, tidak mau diajak musyawarah. Nah, kamu kira itu urusan dunia belaka. Kamu sangka itu tidak ada hikmah, tidak ada pahalanya. Ini ibadah kepada Allah. Allah tidak akan perintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya. Wasyawirhum fil amr. Dan kamu tahu yang namanya ibadah, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Nama yang luas dari segala yang dicintai Allah, diridhoinya. Dari perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibadah. Bertaqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Yang kedua, dengan musyawarah pula seorang mukmin atau mukminin membuat senang dan berbunga hati dan perasaan saudaranya. Beda ketika seseorang itu istibdadi, maunya sendiri. Apa yang mau dia kerjakan, dia kerjakan. Apa yang mau dia lakukan, dia lakukan. Kalaupun diingatkan, antum musyawarahkan, antum tanya dulu, antum rundingkan dulu dengan pengurus. Gak usah, teruskan aja sudah. Jangan peduli. Hadza jahil al-ar'an. Membuat terluka, tergores hati dan perasaan mukminin saudaramu. Selain perkara-perkara mafsadah yang tadi telah tersebutkan. Dan ini pun ibadah juga. Ketika Rasulullah sebutkan dalam hadis yang dihasankan Al-Albani, khairul a'mal indallah surur tudkhiluhu fi qalbi muslim. Ibadah paling Allah cintai setelah yang fardu-fardu. Kamu buat senang saudaramu. Ketika terlihat, kamu anggap dia, kamu ajak musyawarah, kamu ajak berunding. Ana mau berbuat begini, ana mau melakukan itu. Kif menurut antum bagaimana bagusnya. Dia senang, merasa dihormati, merasa dihargai. Orang Jawa bilang, merasa diorangkan. Dan itu ibadah. Bukan sekedar urusan dunia begitu saja. Kita tekankan itu ibadah karena itu yang terpenting buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Demikian pula kata Si'di dengan musyawarah, seorang mukmin menyinari fikirannya, padang terang, seakan sesuatu itu terhampar di depannya semuanya. Oh begini, oh jangan ini ternyata enggak bagus. Oh ini merugikan, ini semuanya dia ketahui seluk beluknya, segala sudut segala ini dia ketahui, terang akal pikirannya dalam hal itu, karena dia musyawarah. Kalau enggak dia gelap, kalaupun terang dari satu sudut saja yang dia lihat, banyak sudut yang belum terterangi baginya. Seperti yang telah lalu tadi. Dan itu menambah akal seseorang seperti tadi. Musyawarah pula dengannya orang akan terhindar dari kesalahan, dari kerusakan, dari kejelekan dan kerugian. Paling tidaknya meminimalisir sangat-sangat diperkecil, dipersempit nilai kesalahan, nilai kerugian, kalaupun itu terjadi. Wa illa hukum asalnya akan selamat dia dari semua itu dengan musyawarahnya. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, orang yang maunya sendiri, tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau bermusyawarah, tidak mau dibimbing, enggak mau dituntun. Nah, orang yang semacam ini madzmum, tercela. Seringnya orangnya adalah maftun. Orang yang terfitnah. Terfitnah pada dirinya sendiri. Tertipu dengan dirinya, menganggap dia tahu segalanya dan mengerti ini itunya, padahal enggak akan lama terbongkar aib dan kesalahan-kesalahan dia, ternyata terpeleset. ternyata jatuh di jurang sana, ternyata tertipu, maftun, akibat enggan untuk bermusyawarah dengan orang yang berakal, berilmu, sahibuddin, sahibut tajarib. Maka tidak ada pujian, tidak ada baiknya ketika seseorang itu berjalan sendiri tanpa musyawarah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, orang salah satu dari tiga. Rajul, ini yang sempurna kelelakiannya, rujulahnya. Nisfu rajul, yang separuh kelelakiannya. Rajul wala rajul, lelaki tetapi tidak memiliki kelelakiannya. Bukan urusan syahwat, tapi dalam bidang akal fikirannya sampai sejauh mana. Karena lelaki diberi oleh Allah keutamaan itu. Beda seperti wanita, naqisatul aql waddin, tumpul akalnya, berkurang banyak. Tidak seperti lelaki, seharusnya. Segalanya itu difikir jauh orang laki. Mikir, diperhitungkan. Ya walaupun beda jauh, cuman untuk memberi contoh saja, kayak orang main catur. Kan difikir mau ngelangkah. Kalau aku kesini nanti, kira-kira lawan ini mau ngapain? Apa yang dia lakukan nanti? Nanti dicaplok, dimakan. Terus dia mau maju kemana? Wah ini jauh pikirannya. Mempertimbangkan segala sesuatunya. Hadza rajul, hadhihi rujula. Itu kelelakian di situ tempatnya. Bedanya dengan perempuan di situ. Barakallahu fikum. Kembali kata Hasan al-Basri, ar-rajul dzurra'i wal masyurah. Yang sempurna kelelakiannya yang punya pikiran matang. Akalnya sempurna. Tadi matang, diperhitungkan segalanya, difikirkan dampaknya, positif, negatifnya, min plusnya seperti apa. Plus dia bermusyawarah dengan yang lain. Rujulah. Ini yang sempurna kelelakiannya. Nisfur rajul, kata Hasan, lahu ra'i wala yushawir. Dia punya pendapat, mungkin cerdas dalam beberapa masalah, punya pikiran yang bagus, punya ini yang baik, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan yang lain, setengah kelelakiannya. Wala rajul, adapun yang tidak punya kelelakian sama sekali, man laisa lahu ra'i wala yushawir. Akalnya pun tumpul, enggak punya pikiran matang, plus enggak mau musyawarah lagi. Apa yang kamu banggakan? Apa yang tersisa pada dirimu? Dirimu sendiri enggak bisa untuk menentukan, dan itu terbukti membawa dampak buruk, membawa resiko yang negatif, celaan, omongan jelek, ini itu. Nah, sudah seperti itu, gak mau lagi musyawarah dengan yang lain. Jalan sendiri. Tidak mau dia musyawarahkan, tidak mau dia rundingkan, dia ajak, dia ambil, minta pendapat kepada yang lain, tidak mau. Ini orang laki yang namanya saja lelaki, tetapi tidak punya kelelakian, kata Hasan al-Basri. Alhamdulillah. Mawjud? Mawjud. Bikathrah la katharahumullah. Banyak orang seperti ini. Kalau didudukkan paling dingkluk dia. Nanti dinasehati, dipanggil. Iya, enggak nyangka, nah, afwan. Anu enggak tak kira begini. Enggak perhitungkan, anak enggak tahu. Madarait wala talait. Dari awal. Kenapa enggak dipertimbangkan segalanya? Kenapa enggak kamu hitung dari segala sisinya? Tapi sekarang kamu enggak tahu, sekarang kamu sadar gini, terus apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu benahi dari kejelekan dan kerusakan yang telah kamu lakukan? Na'udzubillah. Semua ini berasal dari ketika seseorang tidak mau bermusyawarah. Disebutkan oleh para fuqaha atau hukama, la dhahra aqwa minal masyurah. Tidak ada penopang yang lebih kuat dari musyawarah. Artinya itu banyak membantu kamu, menguatkan dirimu. Kamu gak akan mudah tergoyahkan, tidak akan mudah terombang-ambingkan. Orang mau gini, mau gitu, kamu gak terombang-ambingkan. Karena kamu tahu ini hasil musyawarah. Kamu sudah tahu segala sudutnya, segala sisinya, sudah kamu hitung semua. Dengan orang yang memang ahli, berilmu. Berakal, gak bingung, gak mudah bingung. Tapi kalau orang yang tidak seperti ini, ya, sedikit dengar isu, sedikit dengar ini, bingung. Loh, iya, ya apa ini? Terus siapa? Aku sudah kadung begini, sudah terlanjur begini, bingung. Karena memang dari awal dia tidak musyawarah. Maka seperti disebutkan oleh Imam Fadl ibn Yahya rahimahullah, al-masyurah fiha barokah. Musyawarah itu barokah, berkah, membawa berkah bagimu, mendatangkan kebaikan, maslahat dalam segala urusanmu. Oleh karena itu, seorang mukmin yang peduli kepada agamanya, peduli terhadap dakwahnya, sebelum bertindak segala sesuatu, musyawarahkan. Tanya. Dan ikhwanukum, saudara-saudara antum dari kalangan pengurus dakwah, pengurus ma'had, asatidzah antum, insyaallah akan menjadi orang yang semaksimal mungkin memberi dan menunjukkan musyawarah kepada antum. Tanya dan musyawarahkan kepada mereka. Musyawarahkan kepada mereka. Terlebih itu perkara berkaitan dan bersinggungan secara langsung ataupun tidak dengan dakwah. Syekh Rabi Ibn al-Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa'afa, kadang beliau katakan, aku jika ditanya suatu masalah dalam keadaan aku tahu jawaban permasalahan itu, tapi untuk dalam rangka tarbiyah, mendidik, aku perintahkan kepada si penanya untuk bertanya kepada kibar yang lebih besar keilmuannya. Ini di zaman itu masih hidup Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Nah, bukan karena beliau enggak bisa jawab, bukan karena beliau enggak tahu ilmu, tapi mendidik bahwa akan barokah, akan baik, akan maslahat jika kamu mau merujuk kembali kepada orang yang berilmu, bermusyawarah, kepada orang yang berakal, kepada orang yang du tajribah, punya pengalaman. Maka dari semua ini, kita berharap antum bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam keterlibatan masing-masing dalam dakwah, bersemangat dan bersungguh-sungguh jika diajak bermusyawarah, diajak berta'awun. Semua ini ibadah, nilai ibadah kepada Allah. Jangan kamu anggap sepele, jangan kamu anggap itu gampang, jangan kamu anggap itu perkara kecil. Ihrisu, barakallahu fikum, bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah demi kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan dakwah yang mulia ini, dan agar kita lebih terhindar dan selamat dari kerusakan dan mafsadah yang ada. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa aslahallahu halana wa halakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.